Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Sandrina Malakiano kembali hadir menjumpai Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Surat Al-Kautsar, surat yang terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat terpendek dari 114 surat yang ada di dalam Kitab Suci Al-Quran yang akan dikupas kali ini. Tema pokok surat ini adalah pujian Allah kepada Nabi Muhammad yang telah mencapai puncak kemuliaan akhlaknya. Di samping itu, pada surat ini Allah juga berjanji akan memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyembelih unta dan bertasbih kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Para ulama tafsir berbeda pendapat seputar perintah menyembelih unta tersebut. Apakah perintah tersebut berkaitan dengan kurban pada hari raya Idul Adha atau berkaitan dengan akikah? Untuk mencari jawaban tersebut, langsung kami mengajak Anda untuk menyimak uraian Ustadz Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat. Wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-nayirat. Kali ini kita akan bahas surah Al-Kautsar. Surah ini adalah surah yang paling sedikit ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Hanya terdiri dari 3 ayat. Kalau ada, dan memang ada, tantangan Al-Quran kepada semua makhluk, manusia dan jin, untuk membuat semacam Al-Quran, yakni semacam satu surah, maka sebenarnya satu surah itu adalah yang serupa dengan apa yang akan kita bahas ini. Yakni cukup 3 ayat. Dan Allah menyatakan, kalian tidak akan bisa membuat walau 3 ayat. Bahkan walau satu ayat yang panjang. Surah ini, inna a'tainakal kautsar, namanya Al-Kautsar. Ada juga yang menamainya An-Nahr. Karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Al-Kautsar yang dimaksud adalah sungai di sorga. Sungai itu An-Nahr. Surah ini merupakan surah yang ke-14 yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dimulai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkanmu Al-Kautsar. Saya ingin garis bawahi dulu kata a'tainaka. Kata a'taina dari kata a'ta itu memberi sesuatu untuk menjadi milik. Saya bisa beri Anda pinjam pulpen sama saya beri. Ini saya hanya beri untuk Anda pinjam. Bukan untuk Anda miliki. Tapi a'ta, kata ulama-ulama, itu memberi sebagai milik. Itu satu. Yang kedua, kata a'ta juga itu mengisyaratkan sedikit. Inna a'tainaka, kami telah memberimu dalam kurung sedikit Al-Kautsar. Nah, Kautsar dari segi bahasa terambil dari kata katsir, banyak. Jadi kita lihat segi bahasanya dulu. Kami sudah memberikan kepadamu sedikit, banyak. Apa maknanya ini? Ada pelajaran, langsung kita angkat pelajaran ini. Kalau memberi, anggap sedikit. Kalau menerima, anggap banyak. Ya kan? Allah berfirman, kami telah memberimu. Itu baru sedikit sebenarnya. Walaupun itu sudah banyak menurut ukuran kami. Kalau baru sedikit yang telah kami berikan kepadamu, itu berarti yang akan datang, inna a'tainaka al-kautsar. Oke. Inna a'tainaka al-kautsar. Kautsar berbeda-beda pendapat ulama apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar yang banyak ini. Tadi saya katakan ada yang berkata itu sungai di sorga. Ada yang berkata itu telaga di sorga. Menjadi milik Nabi. Siapa yang minum dari sana tidak bakal kehausan. Ada yang berkata, bukan. Yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah ayat-ayat Al-Quran. Kami sudah berikan kamu ayat-ayat Al-Quran. Ada yang berkata itu kenabian, nubuah. Ada yang berkata banyak sekali pendapat. Ada yang berkata keturunan. Yang berkata keturunan ini mengaitkan ayat ini dengan sebab turunnya ayat. Katanya, waktu anak Nabi Abdullah itu dari Siti Khadijah meninggal, ada orang-orang berkata Nabi Muhammad abtar. Abtar itu yang terputus sebelum sempurna. Kalau anak masih kecil lahir, terputus keturunan, ya kan? Kalau dia sudah besar lahir, dia sudah kawin, sudah punya anak, tidak terputus sudah keturunan, ya toh? Nah, anak Nabi Muhammad Abdullah ini meninggal waktu kecil. Terus orang-orang musyrik berkata, itu coba lihat si abtar yang terputus keturunannya. Nah, maka Allah di sini katanya menurunkan ayat ini, inna a'tainakal kautsar, kami pasti akan memberikan kepadamu. Walaupun bentuknya, bentuk kata ini, bentuk kata madi, past tense, tapi itu menunjukkan kepastian. Saya beri contoh. Ata amrullah, telah datang ketetapan Allah, yaitu kiamat. Memangnya kiamat udah datang? Belum. Kenapa dia katakan telah datang? Karena pasti. Karena pasti. Sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar. Apa dia sudah beri atau pasti akan dia beri? Jadi berarti itu sungai di sorga sudah diberi atau belum? Sorganya aja belum diterima. Ya toh? Tapi pasti akan. Nah, Al-Kautsar mereka artikan keturunanmu pasti banyak, wahai Nabi Muhammad. Kenapa mereka artikan keturunan? Karena ada kata abtar, terputus keturunannya, dan nanti ada kata fasalli li rabbika wanhar, mereka artikan inhar dengan menyembelih binatang akikah. Oke. Saya kembali, inna a'tainakal kautsar, banyak pendapat. Pendapat yang paling baik adalah karena ayat ini tidak menentukan apa yang banyak itu, maka sebaiknya kita berkata kita tidak usah tentukan. Banyak yang akan dan telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, termasuk pengikut yang banyak, keturunan yang banyak, Al-Quran, sungai di sorga, banyak. Allah tidak menentukan tertentu, jadi kita juga tidak perlu menentukan. Yang jelas, inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Salli apa artinya? Salatlah. Oke. Salat itu saya pernah kemukakan waktu kita bahas surat Al-Ma'un, bahwa salat itu kalau perintah atau dipuji selalu menggunakan kata aqimu. Kalau fasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, itu berarti doakan mereka. Nah, kalau kita artikan di sini salat dalam arti salat itu adalah perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir, ya, diakhiri dengan salam. Kalau memang maksud ayat ini, sholatlah dalam arti sembahyanglah, maka tentu dia akan berkata, fa'aqimis sholat. Ya kan? Di sini dia katakan, fa'salli. Nah, karena itu, walaupun ada ulama yang mengartikan fasholli li rabbika itu artinya salatlah, tapi yang lebih baik adalah berdoalah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Fasholli li rabbika wanhar, dan sembelihlah binatang, atau bersyukurlah kepada Allah dan sembelihlah binatang. Kita akan lanjutkan membahas ayat ini setelah kita melihat suatu fragmen. Bagaimana istri dan anakmu, baik-baik saja? Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja, Pak. Syukur. Oh ya, waktu anakmu lahir kemarin, apa kamu sudah membacakan azan? Sudah, Pak. Syukur, alhamdulillah. Kalau anak laki-laki, artinya kamu harus menyembelih kambing 2 ekor. Pasti untuk akikah kan, Pak? Sebenarnya akikah itu apa sih, Pak? Yang Papa tahu, akikah itu satu bentuk sedekah bagi anak yang baru lahir. Lalu kenapa harus 2 ekor? Sesuai dengan tuntunan Nabi, kalau lahir anak laki-laki disunahkan untuk menyembelih 2 ekor kambing. Tapi kalau perempuan hanya 1 ekor. Itu artinya kalau laki-laki tanggung jawabnya lebih berat dibanding perempuan. Lalu soal waktu pelaksanaan akikah itu sendiri, kapan, Pak? Hari ke-7 setelah anakmu lahir. Anakmu lahir hari apa? Hari Senin, Pak. Senin. Ya jatuh hari Minggu. Hari Minggu, Pak. Wah, itu artinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang nih, Pak. Lalu, kira-kira siapa nanti yang kita undang? Ya, khususnya keluarga kita, kerabat kita terdekat, dan masyarakat lingkungan rumah kita. Soal tempatnya, Pak? Sebaiknya di kebun belakang rumah kita. Kebun belakang, Pak? Wah, Ferry setuju sekali, Pak. Setuju sekali. Ya, sudah. Tuhan mau nangis. Iya, saya permisi dulu, Pak. Iya. Usahakan memberikan ASI kepada anakmu ini sampai dia berumur 2 tahun. Karena itu ajaran di agama kita. Iya, Ma. Insya Allah, Putri usahakan. Fer, anakmu ini mau dikasih nama siapa? Namanya Irfan Maulana. Nama panggilannya Irfan. Ya kan, Ma? Ya, bagaimana baiknya papanya aja. Yang penting, artinya bagus. Nah, itu yang penting, ya. Kapan akikahnya, Pak? Insya Allah hari Minggu. Sekalian ada usul dari papamu, nanti kalau bikin selamatan katanya di taman belakang saja. Ya, gak ada masalah. Tambah asik malah. Iya, betul. Oh ya, jangan lupa Putri, anakmu dikasih ASI sampai dia berumur 2 tahun, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, kami mewakili Bapak Ferry dengan keluarganya menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu dalam acara Walimah Tasmiyah atau pesta pemberian nama terhadap anak pertama Bapak Ferry yang telah lahir seminggu yang lalu. Kebetulan anak yang lahir ini laki-laki, diberi nama Irfan Maulana dengan panggilan Ivan. Tadi pagi telah dilaksanakan potong rambut dan akekohnya, yakni menyembelih 2 ekor kambing yang memang disunahkan oleh agama Islam. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Ya Nabi. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mari, Pak. Anda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari permasalahan tentang akikoh dan kurban, kita telah mendengar bahwa daging akikoh itu dibagikan dalam keadaan matang, sedangkan daging kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah. Mengapa demikian? Terus yang kedua, bicara soal akikoh, sebenarnya apa sih makna akikoh itu sendiri dan tujuannya itu untuk apa dan sebagai apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Daging kurban ada akikah. Yang pertama dulu saya ingin kemukakan dalam konteks korban dan akikah, ada sementara ulama beranggapan bahwa daging akikah itu atau berakikah itu tidak lagi dianjurkan setelah adanya perintah berkorban. Tapi ada juga yang mayoritas berkata akikah itu dalam konteks memperoleh anak, sedangkan korban itu dalam konteks hari lebaran haji, ya kan? Jadi di situ letak bedanya. Karena dalam konteks lebaran haji itu yang terjadi adalah meneladani Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Kemudian anak itu, penyembelihan itu sebelum terlaksana dalam arti disembelih, diganti oleh Allah dengan daging domba, maka intinya pada korban itu adalah penyembelihan itu sendiri, ya kan? Sedangkan inti, karena itu harus ada penyembelihan, kemudian dagingnya tidak dimasak, dibagikan kepada orang lain. Adapun intinya pada akikah adalah bergembira dan bersyukur. Kegembiraan dan kesyukuran itu semakin banyak yang terlibat dalam kegembiraan, semakin besar kegembiraan itu. Iya kan? Itu kan ada ungkapan begitu. Kalau banyak yang bergembira, kita makin gembira. Kalau gembira sendiri, ya sendiri aja. Ya, lawannya kalau banyak yang sedih, itu makin kurang itu kita rasakan kesedihan. Itu sebabnya dianjurkan bela sungkawa biar makin ringan itu kesedihan. Makin sedikit yang sedih, makin besar. Kalau ada orang cuma dia sendiri yang kebakaran rumahnya, oh itu berat itu. Tapi kalau semua orang kebakaran rumahnya, iya kan? Makin sedikit yang sedih, makin besar terasa kesedihan. Makin banyak yang gembira, makin besar kegembiraan itu terasa. Nah, dalam konteks besarnya kegembiraan itu, maka kita undang orang. Maka kita memberi orang makanan itu dalam bentuk makan bersama, atau kita kirim makanan itu. Karena konteks akikah adalah kesyukuran. Konteks hari raya Idul Kurban adalah darah yang memancar. Itu sebabnya Allah menyatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Saya kira itu mungkin salah satu yang kita bisa kemukakan sebagai alasan perbedaan. Baik, siapa lagi? Ibu, silahkan. Ustaz, saya mau bertanya, kenapa akikah seorang anak laki-laki harus dua, sedangkan anak perempuan hanya satu? Terus sampai batas kapankah anak diharuskan akikah, mulai umur berapa sampai umur berapa? Pada umumnya kami punya anak dalam keadaan masih susah. Tolong jelaskan. Ya. Dan akikah itu dimakan oleh siapa saja, keluarganya boleh makan atau tidak? Waduh, ibu karena perempuan tanyanya, ya kenapa laki-laki harus laki-laki mempunyai kewajiban terhadap dirinya dan keluarganya. Ya tahu? Perempuan, karena itu laki-laki berkewajiban yang sudah bersuami, berkewajiban membelai dirinya dan anaknya dan istrinya. Itu juga sebabnya bagian laki-laki dalam warisan dua kali bagian perempuan. Nah, sehingga wajar kesyukuran itu dinampakkan dalam bentuk yang lebih besar. Itu satu. Akikah ini sebaiknya dilaksanakan pada hari ketujuh. Tetapi kalau tidak bisa, maka dilaksanakan kapan saja. Bahkan ada riwayat yang menyatakan walaupun yang bersangkutan sudah dewasa. Nah, memang ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa karena kewajiban akikah itu pada ayah, maka kalau orang, bisakah orang mengakikahkan dirinya? Ini beda pendapat. Sebagian ulama berkata tidak perlu. Sebagian ulama berkata boleh saja walaupun sudah dewasa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada di antara bapak-bapak yang tidak diakikahkan dulu, ya undang aja kita-kita ini untuk makan bersama. Ya, kalau kita itu. Oke. Fasholli li rabbika wanhar. Saya tadi katakan bahwa sholli ada yang mengartikannya salat. Ya kan? Oke. Ada juga, tetapi kalau kita mengartikan itu salat, maka itu tidak sejalan dengan penggunaan Al-Qur'an selama ini yang kalau memerintahkan salat, itu didahului oleh kata aqim. Wa aqimish shalah atau aqimu. Jadi kalau begitu kurang tepat memahami kata sholli di sini dengan sholat. Lebih wajar difahami di sini sholat dalam arti berdoa. Itu satu, karena sholat doa. Nah, doa itu dinamakan oleh Nabi mukhul ibadah. Inti dari ibadah itu adalah doa. Intinya ibadah adalah doa. Nah, saya kembali kepada pertanyaan. Ibadah itu bisa bermacam-macam. Bahagian dari ibadah itu adalah syukur. Tetapi sebenarnya ibadah itu syukur plus. Ya kan? Jadi kalau dia hanya katakan bersyukurlah, bisa-bisa cuma syukur, dia tidak sabar. ini diperintahkan beribadahlah kepada Tuhanmu. Salah satunya berdoalah kepada Tuhanmu agar anugerahnya ini berlanjut. Dan itu manifestasi daripada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya fasalli kita artikan beribadah itu jauh lebih dalam daripada bersyukur. Jauh lebih luas daripada bersyukur. Seakan-akan Allah berkata, ini sudah banyak anugerah, syukuri, dan lebih daripada syukuri, laksanakan semua tuntunan ibadah. Jadi dia menjadi lebih luas. Oke, okay? Itu. Ada hal yang menarik lagi di sini. Fasalli li rabbika. Fa itu digunakan dalam bahasa Al-Quran untuk suatu kegiatan yang berhubungan langsung dengan sebelumnya. Tidak ada jarak yang lama antara ini dan itu. Saya beri contoh. Kalau saya berkata, Ja'a Ahmad wa Muhammad. Ja'a Ahmad fa Muhammad. Ja'a Ahmad thumma Muhammad. Ada tiga kata ini. Waw, fa, summa. Ja'a Ahmad wa Muhammad, datang dua orang ini tanpa saya ketahui siapa yang lebih dulu datang. Ja'a Ahmad fa Muhammad, datang Ahmad, tidak lama kemudian datang Muhammad. Ja'a Ahmad summa Muhammad, datang Ahmad, kemudian dalam waktu lama datang Muhammad. Di sini fa. Fasalli. Segera. Begitu kamu dapat nikmat, begitu kamu dapat anugerah, segera salat, segera berdoa kepada Allah. Segera bersyukur kepadanya, segera taat kepada, jangan tunda-tunda. Itu yang ingin dinyatakan pada kata fasalli li rabbika. Wanhar, kita lihat wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Saya sudah katakan bahwa ada yang mengartikan wanhar dengan, kita lihat dulu arti asal, arti an-nahr itu. An-nahr itu dada. Perempuan yang pakai kalung, itu tempat kalungnya itu dinamai nahr. Idun nahr, hari raya korban. Karena binatang disembelih waktu itu. Karena itu juga an-nahr diartikan leher. Atau di atas dada. Intihar, bunuh diri. Karena orang mencekik dirinya, kak, itu kak, segalanya. Oke. Okay. Yang mengartikan solli dalam arti kata salat, dia artikan wanhar, letakkanlah tanganmu di atas dadamu. Begini. Itu ada riwayat dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Ada lagi yang mengartikan solli li rabbika wanhar, an-nahr itu artinya menghadap. Salatlah dengan menghadap ke kiblat. Ini yang mengartikan salat nih, solli. Ya. Ada lagi yang mengartikan inhar, salatlah dengan mengangkat tanganmu. Yakni kalau sudah salat, berdoa, angkat tangan. Nah, kita berkata begini, saya sekali lagi tidak setuju dengan pendapat-pendapat ini. Karena kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk salat dengan meletakkan tangan di dada, pasti selalu Nabi akan begitu. Ya. Tapi kenyataannya tidak. Kalau kita ke Mekah, kita lihat itu ada orang yang salat begini. Ya. Itu Nabi juga begitu. Ada yang taruh di atas perutnya begini. Ada yang begini. Jadi, tidak mungkin makna fasalli li rabbika wanhar dalam arti salatlah dan letakkan tanganmu di sini. Ada yang dinamai oleh ulama-ulama tanawwu'ul ibadah, keragaman cara Nabi beribadah. Kalau diartikan di sini, salat letakkan dadamu di sini, itu tidak ada keragaman. Sedangkan kenyataan menunjukkan ada keragaman beribadah. Anda mau ibadah salat, luruskan tangan, taruh di sini, taruh di sini. Itu semua dipraktekkan oleh Nabi. Kita tidak usah pertengkarkan itu. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan, saya lebih cenderung memahami fasalli li rabbika wanhar dalam arti berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, dan sembelihlah. Nah, mengapa dalam kaitannya kamu diberi anugerah yang banyak, antara lain diberi keturunan yang banyak? Inna syani'aka wal abtar. Syani' itu terambil dari kata syana'an, benci. Inna syani'aka, yang membencimu, itulah yang al-abtar. Kita sudah katakan tadi, abtar itu orang yang terputus, yang tidak, sehingga tidak sempurna. Itu sebabnya Nabi bersabda, kullu amalin zibal la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Semua amalan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu terputus, tidak sempurna. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Yang benci kamu itulah yang terputus. Nah, apa artinya sekarang? Yang membencimu wahai Nabi Muhammad, apakah maksudnya membenci ajarannya atau membenci ajarannya dan sosoknya, kepribadiannya? Ada ulama berkata yang dimaksud membenci ajarannya. Sekali lagi, saya tidak setuju dengan itu. Walaupun Anda senang pada ajarannya, tapi membenci pribadinya, Anda juga dinilai abtar oleh Tuhan. Kenapa? Sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada Nabi, yang tidak tertuju kepada dalam kedudukan beliau sebagai Nabi. Kita ambil contoh. Alam yajid kayatiman fa'awa. Itu pribadi atau sebagai Nabi? Yatim. Di dalam Al-Quran ada dikatakan, Nabi pernah duduk-duduk ngundang orang. Ini tamunya duduk berlama-lama, tidak mau pulang. Mengganggu Nabi atau tidak ini? Mengganggu Nabi. Turun itu ayat. Kalau sudah makan, pulang. Nabi malu mau menyebut itu. Wallahu la yastahi minal haq, Tuhan tidak malu. Jadi ada orang, walaupun mengagungkan ajaran Nabi, tetapi melecehkan Nabi, itu juga diancam dengan al-abtar. Itu sebabnya ada ulama-ulama yang begitu hormat pada Nabi, tidak mau menyinggung perasaan Nabi. Itu juga sebabnya kita tidak setuju kalau ada orang yang berbicara Abu Talib masuk neraka, tidak masuk neraka. Karena itu menyinggung perasaan Nabi. Terlepas apakah dia di neraka atau tidak. Karena itu dia hormat, Abu Talib punya jasa kepada Nabi. Nah, ini di sini, inna syani'aka wal abtar, yang membencimu itulah yang al-abtar. Apa artinya al-abtar? Boleh jadi putus keturunannya. Putus keturunan itu bisa berarti dia tidak dapat keturunan, bisa juga namanya sudah hilang. Boleh jadi ada anak cucunya tidak dikenal lagi. Itu inna syani'aka wal abtar. Ternyata memang demikian. Semua, coba kita marilah kita angkat mereka yang hidup pada abad ke-6. Siapa lagi yang teringat di antara mereka sekarang? Tidak ada. Yang membenci Nabi sudah habis namanya. Kalaupun masih ada namanya, itu bukan nama baik. Tapi kalau Nabi, itu namanya tetap nama baik. Itu yang dimaksud dengan inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci kamu, itulah yang terputus. Bisa juga diartikan al-abtar, yang terputus dari kebajikan. Tidak dapat kebajikan lagi. Sama itu tadi, kullu amalin zibal la yabda'u fi bismillah. Tidak ada kebajikan di sana. Nah, kita kembali. Tiga ayat ini dalam surah ini kita bisa jadikan contoh dari kesempurnaan kitab suci Al-Quran. Di sini, kata sementara ulama, ada pemberitaan tentang gaib Al-Quran. Waktu turun, ini kan turun ayat ini turun di Mekah nih. Nabi pengikutnya masih begitu sedikit. Tetapi dia memberitakan bahwa lawan-lawannya itu akan terputus. Nabi waktu turun surah ini, anak keturunannya mati. Tetapi ternyata kemudian banyak anak keturunannya melalui Fatimah. Ini dikatakan sebagian dari mukjizat Al-Quran yang disampaikan di sini. Kita bisa ambil kesimpulan kalau begitu. Oke. Apa kesimpulan kita? Inna a'tainakal kautsar itu tadi saya sudah katakan bahwa berilah orang, tapi jangan anggap yang Anda beri itu banyak. Dan terimalah, tapi jangan anggap yang Anda terima itu sedikit. Itu, ya kan? Inna a'tainaka al-kautsar. Yang kedua, syukurilah segera nikmat Allah. Jangan menangguhkan kesyukuran itu, apalagi jangan tidak bersyukur. Dari mana difahami itu? Fasalli li rabbika wanha. Ada orang udah dapat nikmat gak syukur-syukur. Yang diperintahkan itu segera syukuri nikmat itu. Yang ketiga, agungkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebagai rasul maupun sebagai pribadi. Sekian banyak non-muslim yang mengakui kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Nah, kita sebagai muslim harus mengagungkannya pengagungan berganda. Sekali didorong oleh iman kita bahwa beliau itu rasul, sekali didorong oleh kesadaran kita sebagai manusia, walau terlepas dari iman, bahwa beliau itu adalah seorang manusia yang agung. Ya kan? Karena kita melebihi non-muslim terhadap Rasulullah. Kelebihan kita percaya, dia tidak percaya. Yang tidak percaya aja mengagungkan, apalagi kita yang percaya. Nah, itu satu. Yang keempat, yang saya ingin ambil kesimpulan di sini, agungkan, jangan menyinggung perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu berkaitan dengan pribadi beliau, bukan ajaran beliau. Saya akan beri contoh dalam konteks ini. Kalau saya memaki anak saya tidak tersinggung kalau saya yang maki. Kalau ibu yang maki, walaupun benar, saya bisa tersinggung enggak? Bisa tersinggung. Kalau saya berandai buruk terhadap anak saya, tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain berandai buruk, bisa menyinggung saya atau tidak? Bisa. Ah, ini ulama dalam konteks ini ada hadis menyatakan begini. Lau anna Fatimata binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Nabi berandai, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Bagaimana ulama yang mengagungkan pribadi Nabi Muhammad? Mereka berkata, itu Nabi Muhammad berandai buruk buat putrinya. Kalau saya tidak mau berandai buruk terhadap putri Nabi Muhammad. Sehingga dia meriwayatkan hadis itu dengan menyatakan, seandainya si A tanpa menyebut nama mencuri, saya akan potong tangannya. Itu penghormatan pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat kita simpulkan dari surah kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.